rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggu, tapi apa arti apa arti merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ibu berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi, yang abadi untukmu selamanya. Tentu saja.